إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما بعد حديث ke-44 وعن أنس رضي الله عنه كان ابن li Abi Thalhah radhiyallahu anhu yashtaki. Ini Anas ini anak dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dulu menikah dengan Malik bin Nadar. Masih ingat keluarga Nadar? Ya. Yang kemarin di Kitabul Jinayah. Nah, Malik bin Nadar ini enggak terima ketika Nabi datang ke Madinah, istrinya masuk Islam, Ummu Sulaim. Maka Malik bin Nadar kabur ke Syam, bapaknya Anas, dan dia mati di sana dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Nah, kemudian Ummu Sulaim ibunya Anas janda dilamar oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah waktu itu juga musyrik. Nah, Ummu Sulaim gak mau menerima kecuali maharnya adalah keislaman Abu Thalhah, dan Abu Thalhah pun masuk Islam. Ya, Abu Thalhah masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim, lahirlah anak. Berarti saudara seibu Anas. Ya, saudara seibu Anas, anaknya Ummu Sulaim ini, anaknya Abu Thalhah. Kata Anas bin Malik, ya. Kana ibnun li Abi Thalhah, bahwa putra Abu Thalhah, adik seibunya Anas radhiyallahu anhu, yastaki, mengeluh sakit. Fakharaja Abu Thalhah. Abu Thalhah keluar karena keperluan dan yang lainnya. Faqubida as-sabi. Dan anak tersebut qubida, dicabut nyawanya, meninggal ketika sakit, meninggal. Falamma raja Abu Thalhah qala ma fa'ala bani? Ketika Abu Thalhah pulang, Abu Thalhah bertanya, apa yang dilakukan anakku? Anak yang tadi sakit, anaknya ternyata apa? Sudah wafat anaknya. Baik. Qalat Ummu Sulaimin wa hiya Ummu Sabi. Ummu Sulaim mengatakan yang ia adalah ibu dari anak kecil tadi. Ya. Huwa askanu makana. Nah, huwa askanu makana. Kata Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah, ya. Ketika Abu Thalhah bertanya, "Mana anaknya? Gimana?" Kata Ummu Sulaim, "Huwa askanu makana." Ia dalam keadaan yang paling tenang. Nah. Faqarrabat lahu al-asya'. Maka Ummu Sulaim menghidangkan al-asya, makan malam untuk Abu Thalhah. Fata asya, kemudian Abu Thalhah pun makan malam. Summa asaba minha. Asaba minha ay jama'aha. Kemudian Abu Thalhah menyetubuhi Ummu Sulaim. Falamma faragha, ketika sudah selesai jima, qalat. Baru Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya. Ya. Mengatakan kepada, bukan kepada suaminya, kepada pembantunya, kepada semua yang di rumah. Abu Thalhah kan masih di kamar. Kata Ummu Sulaim, ya, waru as-sabiyah, cepat kuburin dia, cepat kuburin, segera kuburkan. Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah, ya. Maka ketika sudah pagi, ya, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW. Ini iya benar ya, enggak ada yang kelewat ya. Nah, jadi sudah dikuburin, dikasih tahu lah Abu Thalhah kan marah itu kan. Falamma asbaha, ketika sudah pagi, Abu Thalhah ya datang kepada Rasulullah, fa akhbarahu, kemudian menceritakan pada Rasulullah SAW. Ya, kemudian kata Nabi, ya. A'arastum? Ya. La alailata, apakah kalian berhubungan badan semalam? Qala na'am, kata Abu Thalhah, iya. Ya, qala Allah mabarik lahuma. Kata Nabi, ya Allah, ya, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Fawaladat. Nah, hasil dari hubungan badan tersebut, fawaladat gulaman. Ummu Sulaim melahirkan bayi seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Thalhah, maka Abu Thalhah ya berkata kepadaku, kepada Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiyya, bawa anak ini sampai kamu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'atha ma'ahu bitamaratin. Dan Abu Thalhah mengutus juga bersama Anas, mengirimkan juga bersama Anas, yaitu beberapa butir kurma. Ya. Faqala ama'ahu syai'un? Qala na'am, tamaratun. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ketika diterima bayinya oleh Anas, apakah anak ini ada sesuatu yang lain selain anak ini aja? Kata Anas, ada, ini beberapa butir kurma. Fa'akhadaha an-Nabi SAW, maka Nabi pun mengunyah, mengambilnya. Famaghadaha, kemudian Nabi madaghaha, mengunyahnya. Summa akhadaha min fihi, kemudian Nabi setelah dikunyah, bekas kunyahan Nabi kurma tadi, Nabi letakkan di mulut, di fihi, di mulut anak tadi. Faja'alaha fi sobi, kemudian Nabi meletakkan di mulut anak bayi tadi, di langit-langitnya, ya, digosok-gosok di langit bayi. Ini tahnik namanya. Summa hannakahu, kemudian Nabi mentahniknya, menggosok-gosokkan apa yang beliau kunyah dari kurma tadi ke langit-langit mulut si bayi tadi. Ya, wasammahu Abdullah, dan Nabi menamakan anak tadi Abdullah bin Abi Thalhah. Ya, muttafaqun alaih. Ini riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatinil Bukhari, riwayat lain Bukhari, qala Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah mengatakan faqala rajulun minal ansar. Ada seorang berkata dari kalangan Ansar, faraitu tis'ata auladin. Maka aku melihat ada 9 anak, kulluhum qad qara'ul Qur'an. Ya. Semuanya ada 9 anak, semuanya anak ini adalah ahlul Qur'an, bukan sekedar penghafal, namun mereka juga pentafsir Al-Qur'an. Orang yang berilmu, yakni min auladi Abdullah al-Mauludi, yaitu anak-anak Abdullah yang tadi dilahirkan. Berarti cucunya Abu Thalhah, cucunya Ummu Sulaim. Ini Abu Thalhah berhubungan badan sama Ummu Sulaim di malam meninggalnya anaknya, kemudian dari hasil hubungan badan tersebut Ummu Sulaim lahir dan lahirlah anak baru namanya Abdullah. Abdullah ini kemudian menikah, punya anak lagi, punya 9 anak yang semuanya adalah ahlul Quran. Yang semuanya adalah Al-Quran. Paham gak sini? Nah. Taib barakallahu fikum. Wa fi riwayatin li muslimin, riwayat muslim, mata banu li Abi Thalhah min Ummi Sulaim. Masih cerita yang pertama, maka putra Abu Thalhah, ya, dari anaknya Ummu Sulaim meninggal. Saudara tirinya Anas. Saudara si ibu. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim ketika anaknya wafat, Abu Thalhah pulang, Abu Thalhah enggak tahu, Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang yang ada di rumah, la tuhaddisu Abu Thalhah bibnih, jangan kalian ceritakan kepada Abu Thalhah tentang putranya yang meninggal ini, hatta akuna ana uhaddisuhu, sampai saya sendiri yang bicara sama dia. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an, maka kemudian Abu Thalhah datang dan Ummu Sulaim menghidangkan asya', menghidangkan makan malam. Fa'akala wa syariba, dia pun makan dan minum. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dalik. Kemudian Ummu Sulaim tasanna'at, berhias diri dengan hias yang paling indah, yang paling cantik, yang belum pernah beliau sebelumnya berhias seperti ini. Fa waqa'a biha artinya menjima. Ya, kemudian Abu Thalhah menyetubuhi Ummu Sulaim. Falamma an ra'at la annahu qad syaba'a, ya, qad syabi'a, maka tatkala Ummu Sulaim melihat bahwasanya Abu Thalhah sudah syabi', sudah kenyang, maksudnya di sini sudah puas berhubungan badan. Ngerti Thalhah? Ali ngerti enggak? Emang berhubungan badan ada puasnya Ali. Gitu. Ali bingung, gimana sih? Thalhah ngerti enggak? Udah paham ya, udah balik ya. Nah, ketika Ummu Sulaim melihat suaminya ini puas, minha darinya, qalat ya Abu Thalhah. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Thalhah, araita law anna qauman aaru ariyatahum ahla baitin. Wahai Abu Thalhah, apa pendapat Anda seandainya suatu kaum mereka meminjamkan barang-barang mereka kepada sebuah penghuni rumah? Ya. Fatolabu ariyatahum, kemudian kaum ini meminta barang-barang mereka yang mereka pinjamkan kepada sebuah rumah tadi. Ya, alahum ayyamnauhum, apakah orang yang ada di rumah ini mencegah mereka yang punya barang? Qala, kata Abu Thalhah, lah enggak. Itu kan punya mereka, ketika mereka nagih barangnya berarti hak mereka. Faqalat fahtasib ibnak. Nah, kata Abu Qamta Ummu Sulaim, kalau begitu relakan kepergian putramu. Putramu yang kemarin sakit udah meninggal. Faghadiba Abu Thalhah marah. Summa qala tarak ya, taraktini. Kata Abu Thalhah, kamu tinggalin aku, membiarkan aku hatta idza talakhtu, sampai aku berlumuran seperti ini. Nah, berlumuran sampai akhirnya aku junub gitu. Ya. Ya. Tatallah ya, tatallahtu. Nah, tatallah kau itu berlumuran. Sampai aku berlumuran seperti ini, summa akhbartini. Kemudian kamu kabarin kepada aku bibni tentang putraku yang meninggal kayak begini. Ya, fantaraqa, akhirnya Abu Thalhah beranjak pergi hatta ata Rasulullah, hingga dia mendatangi Rasulullah SAW, fa akhbarahu bimakana, dan mengabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang telah terjadi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua di malam kalian berdua semalam, yang kalian semalam berhubungan badan. Faqala fahamalat, Anas bin Malik mengatakan kemudian ibunya hamil hasil hubungan badan tersebut. Qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ah, dan kata Anas, dan Rasulullah SAW dalam sebuah safar ya, waktu itu Ummu Sulaim bersama Nabi dan bersama Abu Thalhah. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatruquha turuqan, dan Nabi SAW apabila beliau mendatangi Madinah dari safar, beliau tidak mengetuk ya, yatruqan, mengetuk pintu istri-istrinya, turuqan, nanti ada bahasan itu, enggak langsung masuk gitu ya, enggak langsung masuk. Fadanau minal Madinati fadarabaha al makhada. Ya, kemudian mereka pun mendekati Madinah. Pada rabaha al-makhod. Makhod itu sakit menjelang persalinan. Ya, sakit menjelang persalinan menimpa Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim itu hamil, hamil yang hasil hubungan badan semalam ketika wafat putranya. Ya. Fahtabasa alaiha Abu Thalhah. Abu Thalhah menahan Ummu Sulaim. Udah, jangan ikut dulu. Fantalaqa Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW terus beranjak. Wa qala yaqulu Abu Thalhah. Anas bin Malik mengatakan, Abu Thalhah berkata, innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulillah sallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Ya, kemudian Abu Thalhah berkata dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui ya Rabb ya, bahwasanya aku keluar bersama Rasulullah, yu'jibuni, itu menyenangkan diriku, dan aku masuk ke Madinah bersama Rasulullah, itu menyenangkan diriku. Ya, wa qad ihtasabtu bima tara, ya wa qad ihtasabtu bima tara, dan aku telah tertahan wahai ya Allah sebagaimana yang kau ketahui, yang kau lihat. Ya, maka Ummu Sulaim yang mendengar doa Abu Thalhah ini mengatakan, jadi kasihan sama suaminya yang mau tetap pergi bersama Rasulullah. Taqulu Ummu Sulaimin, Ummu Sulaimin berkata, ya Abu Thalhah, ma ajidul ladzi kuntu ma kuntu ajid, wahai Abu Thalhah, aku enggak mendapati apa yang aku dapati sebelumnya. Artinya aku enggak pernah merasakan rasa sakit dari apa yang aku rasakan sebelumnya. Ini udah sakit mau melahirkan. Ya, kemudian fantalik, kata Abu Thalhah, kata Ummu Sulaim, udah berangkat sana. Ya, fantalakna, kemudian kami pun beranjak bersama Rasulullah pergi. Wadarabaha al-makhadu, dan rasa sakit makhad, rasa sakit persalinan tadi menimpa Ummu Sulaim. Hina qadima, ketika keduanya Abu Thalhah dan Rasulullah SAW datang. Fawaladat gulaman, dan akhirnya Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, kemudian kata Anas, ibuku berkata kepadaku, ya Anasula yurdi'hu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan kamu biarin anak ini disusui oleh siapapun hingga engkau mendatangi Rasulullah SAW. Jadi Anas diminta oleh ibunya bawa adik bayinya kepada Rasulullah SAW, dalam riwayat yang tadi disertai beberapa butir kurma, untuk ditahnik ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma asbaha ihtamaltuhu, maka tatkala pagi aku membawa anak tersebut, kata Anas, fantalaqtu bihi ila Rasulillah, aku pun beranjak membawa anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara tamamal hadis, dan Anas menyebutkan hadis tersebut secara full, secara lengkap. Lughatul hadis, ya. Ummu Sulaim ketika ditanya tentang anaknya yang sakit, Ummu Sulaim mengatakan, ya anaknya askan makana. Askan makana ay ahda awqatihi, dalam waktu yang paling tenang. Ummu Sulaim itu siapa? Kanat zaujatun ya, li Malik ibn Nadar. Beliau adalah istri Malik bin Nadar dulunya, fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa huwa walidu Anasin, yang Malik bin Nadar adalah ya bapaknya Anas. Dan menariknya, adik-adiknya Malik ini masuk Islam semua. Makanya Am dan Amahnya Anas Muslim semua. Am dan Amahnya Anas Muslim. Malah Maliknya enggak mau, tambeng dia. Dia tetap ke Syam, enggak mau masuk Islam. Mati dalam keadaan kafir. Falam majal Islamu aslamat. Maka tatkala Islam datang, kan Islam datang ke Madinah itu dari para sahabat, orang-orang Madinah sendiri yang mereka haji ke Mekah, kemudian mereka mendengar dakwah Rasulullah masuk Islam, pulang ke Madinah dakwah, haji lagi ke Mekah, dengar dakwah Rasulullah, balik ke Madinah dakwah. Akhirnya Madinah sudah jadi Madinatul Islam, sudah jadi kota Islam. Ya. Dengan sebab dakwah siapa? Rasulullah. Rasulullah belum nyampe. Yaitu dakwah orang-orang Madinah sendiri yang mereka kembali ke Mekah melihat dakwah Rasul, menerima dakwah Rasul, mereka pulang saling mendakwahkan. Ya. Yang mereka dulu dua suku besar di Madinah, suku Aus dan Khadraj, tawuran selama 40 tahun. 40 tahun perang betulan. Pas mereka masuk Islam, damai. Nah, damai semua. Sendirinya damai. Dengan Islam itu sendiri. Taib. Aslamat, ya, dia masuk Islam, fala majal Islamu aslamat wa aradat ala zaujiha. Dan dia menawarkan Islam juga kepada suaminya Malik, ya bapaknya Anas. Ya bapaknya Anas. Al-Islam, dia menawarkan Islam, fa ghadabaha wa kharaja ila Syam. Namun si Malik ini marah pada istrinya dan dia kabur ke Syam. Fahalaka, dia mati di sana di Syam, mati dalam keadaan musyrik. Ya, fatazawajat ba'dahu Abu Talhah. Dan Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah setelah itu. Abu Talhah masih musyrik juga waktu itu. Ya, Ummu Sulaim dulu ya ditinggal suaminya yang musyrik, masa dilamar musyrik lagi? Dia enggak menerima kecuali Abu Talhah masuk Islam. Dan Ummu Sulaim enggak dapat mahar-mahar apapun kecuali keislaman Abu Talhah. Ya. Wasabi alladzi kubida huwa min waladi Abi Talhah. Dan anak bayi yang anak kecil yang meninggal itu yang dikisahkan tadi itu anaknya Abu Talhah. Jadi ini bukannya Abdullah. Abdullah betul anaknya Abu Talhah dan Anas, ya. Anak Abu Talhah dan Ummu Sulaim itu yang dibawa oleh Anas ke Rasulullah. Nanti Abdullah ini udah besar, ya. Dia punya 9 anak lagi, yang 9 anaknya adalah ulama semua. Ulama semua 9 anaknya. Kemudian mana lagi tadi? Ya, wa akhu Anas ibn Malikin li ummi. Nah, ini saudara Anas seibunya, radhiyallahu anhum. Asaba minha kan tadi disebutkan setelah Ummu Sulaim menyodorkan makanan, dia berhias, akhirnya Abu Talhah asaba minha. Ai ya. Kana bainahu wa bainaha ma yakunu minar rajuli wa zaujati. Itu terjadilah antara dia dan istrinya apa yang terjadi dari pria dewasa dan istrinya. Sensor ini. Biar Ali enggak bengong, enggak nerka-nerka. Apa ya? Asoba minha itu apa ya? Asoba yusibu. Ali, asoba yusibu apa masdarnya? Asoba yusibu apa masdarnya? Asoba yusibu. Apa masdarnya? Apa ya, Kwa? Kok? Hah? Itu masdar miminya. Isoba, menimpa. Menimpa, maka dia menimpa istrinya, bukan ditimpa begitu. Tapi ini kiasan ya, ingat ya, orang Arab itu suka pakai kiasan, nggak langsung to the point kayak kita. Kalau kayak kita kan semuanya disetubuhi, digauli, di, oh, itu semua. Ya, kois ya, kois banyak kosa katanya tuh jangan. Mana kita di? Kois kecil-kecil banyak dia. Mana lagi tadi? Nah, tuh kelewat itu saya tuh. Mana yang sekarang ya? Terus ada kecil-kecil lagi. Hah? Oh iya nih udah. Waru asabi, waru asabai ay, waruhu bidafni. Sembunyikan dia di kuburan. Sembunyikan anak itu maksudnya. Sembunyikan dia di kuburan. Artinya kuburin. Arastum ay al-muradu bihi al-wathu. Apakah kalian berjima? Yang dimaksud di sini adalah ya, apa namanya? Berhubungan badan. Hanakahu. Hanakahu fi sihah dalam kitab As-Sihah disebutkan. Ini asal katanya hannaqtu as-sabiyya Itu maknanya apa? Hanaqtu as-sabiyya, aku mentahnik seorang anak bayi, maknanya apa? Maghat, ya. Maghattu tamran, aku mengunyah-ngunyahkan kurma, ghairahu atau yang lainnya, summa dallaqtuhu, kemudian aku apa? Dallaqtuhu, aku pijit-pijit di langit-langitnya. Bihankihi, dengan ditahnik di tenggorok, di langit-langit mulut si bayi tadi. Nah, ini yang terbaik. Baru deh setelah itu mau imunisasi kayak mau apa kayak ini dulu, tahnik dulu. Ya, tahnik dulu ini yang terbaik. Ya. Jadi nanti Ali kalau menikah anaknya ditahnik. Ya. Pakai korma Ali, bukan pakai permen Yupi. Ditahnik pakai permen Yupi. Anaknya kelolodan nanti Ali, bayinya. Ya, pakai kurma. Ya, kalau enggak ada kurma apa ya Ali? Nasi boleh enggak nasi? Jangan. Kurma aja Ali ya. Zaitun boleh deh zaitun. Nah. Tadi sebutkan tadi, tamar atau yang lainnya. Nah. Yang semisalnya lah. Kalau enggak ada kurma ya zaitun gitu. Ya, bakwan deh jangan. Kebala-bala lagi Ali. Aduh, Ali, Ali. Ya. Apa namanya Ali? Tahnik. Ya. Tahnik. Apa tuh Ali tahnik? Fakultas tahnik ya. Itu teknik. Lanjut lagi Ali. Ibnu Uyainah kemudian menyebutkan, siapa itu Ibnu Uyainah? Wa Sufyan Ibnu Uyainah. Ini guru Imam Syafi'i. Ya. Baik, ahli fikih yang ada di Mekah. Ya. Kalau ahli fikih dia sezaman dengan Imam Malik, maka disebutkan qori ya, qori ibnu qorinu al-imami Malikin. Nah, beliau adalah seangkatan Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i itu kalau antum ketahui, beliau menggabungkan tiga imam, tiga madrasah imam dalam satu sosok Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i di Madinah menghafal bukunya Malik Al-Muwatta, belajar langsung dari Imam Malik. Nah, sehingga Imam Syafi'i belajar fikih Ahlul Madinah, fikih Imam Malik. Kemudian beliau ke Mekah, beliau belajar kepada Sufyan ibn Uyainah. Ya, Sufyan ibn Uyainah. Dan beliau belajar fikih dari Ahlul Mekah. Ya, kalau Madinah kan sahabat tersohor siapa? Ya, yang menjadi fakihnya di situ yaitu Abdullah bin Umar. Ya, karena Imam Malik belajar dari muridnya Abdullah bin Umar. Ya, siapa namanya? Hah, yang terkenal ini silsilah Dahabiyah itu. Ya. Ya, Nafi. Nafi belajar dari ya, dari Abdullah bin Umar. Nah, adapun Sufyan ibn Uyainah mewarisi fikihnya Ibnu Abbas. Fikihnya ahli fikihnya, ahli fikihnya orang Mekah. Kemudian Imam Syafi'i ke Baghdad belajar kepada Al-Imam Abu Yusuf, murid dari Al-Imam Abu Hanifah. Ini madrasah orang-orang Kufah yang mengambil fikihnya Ibnu Mas'ud. Nah, jadi dalam madhab Syafi'i tergabung tiga fikih besar itu. Nah, dari tiga madrasah sahabat. Nah, itu dalam madhab Syafi'i. Ya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Min tabi'i tabi'in. Nah, Sufyan ibn Uyainah adalah dari kalangan tabi'i tabi'in. Ya. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya ya Ummu Sulaim tasanna'at. Ya. Jadi ketika anaknya meninggal, Ummu Sulaim enggak ingin suaminya berkabung. Ya, Ummu Sulaim ingin menghibur suaminya enggak terlalu sedih. Tasanna'at, dia bersolek, ai tazayyanat, berhias li zaujiha, untuk suaminya. Ya, itu lihat tuh. Ajib ini perempuan kayak begini. Sehingga enggak tahu, malah dia berhubungan badan di kematian anaknya. Ya. Kemudian kata Abu Thalhah ketika tahu, "Wah, kamu ngasih tahu setelah saya udah berhubungan badan, ya, tatallaqtu, ai ta, ya, taqaddartu, aku udah kotor ini bil jima, dengan jima karena merasa junub." Ya, kemudian tadi disebutkan Rasulullah SAW kalau pulang dari Madinah di malam hari, la yatrukuha turukan, tidak ngetok, ya, tidak ngetok ketok pintu istrinya, ai la yadkhuluha lailan, tidak memasukinya di malam hari. Fadarabaha al-maqadu, al-maqad itu, al-maqad itu adalah wajud talqi lil awal wiladati, sakit yang muncul ketika melahirkan. Ya. Nafadal hadis. Hadis ini memberikan faedah. Fil hadisi misalun waqi'iyun. Nah, dalam hadis ini terdapat contoh yang waqi, apa yang bahasa kita ya, yang konkret, nah, yang real, lil mar'atil muslimati, bagi seorang wanita muslimah, wa zaujati salihati, dan istri salihah, fi aqliha al-kabir, bagaimana pemahamannya yang luar biasa, wa zakaiha al-waqat, ya, dan bagaimana kecerdasannya yang luar biasa. Ya, dia lebih mengedepankan menghibur suaminya daripada memberitahukan kabar duka kepada suaminya. Masya Allah. Kemudian apa juga yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Sabru Ummi Sulaimin ala mauti waladiha. Ya, kesabaran Ummu Sulaim atas kematian putranya. Misalun yuhtada linnisa, itu adalah contoh yang mesti diteladani oleh para wanita. Kemudian at-talattufu fil akhbari an wafatin au musibatin. Nah, di halam hadis ini juga pelajaran apa? Berlemah lembut, pelan-pelan dalam menceritakan kematian atau musibah, ngasih taunya lemah lembut. Ya. Yang berikutnya apa? Isaru irda'i zauji ala haznihi. Lebih diprioritaskan mencari ridho suami daripada kesedihannya. Jadi Ummu Sulaim ingin suaminya senang, nah, daripada ingin suaminya sedih. Maka Ummu Sulaim ya lebih senang melayani suaminya dengan pelayanan yang terbaik daripada memberitahu kematian putranya. Tentu Abu Thalhah kan sedih. Wa hadha min wafa'i zaujati li zaujiha. Ini bentuk penunaian hak istri, hak, apa namanya, tanggung jawab istri kepada suaminya. Ya, kemudian lihat di situ. Jihadul mar'ati wal ishami fi ajril mujahidin. Lihat jihadnya para wanita dan andil mereka dalam pahala orang-orang berjihad ketika Ummu Sulaim ikut berjihad bersama Abu Thalhah dan Rasulullah SAW. Ya. Ketika mau melahirkan, Abu Thalhah bingung, istrinya mau melahirkan. Abu Thalhah berdoa, ya Allah, saya tetap ingin pergi bersama Rasulullah jihad. Ya, Ummu Sulaim tahu, udah kamu berangkat aja, saya di sini. Ya, sama Anas, nah, sama anaknya Anas. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Hubbus sahabati li Nabi SAW wal hirsu ala mulazamatihi wastisyaratihi wattabarruki bisuhbatihi. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW, kegigihan para sahabat untuk terus mulazamah bersama Nabi SAW dan bermusyawarah dengan Nabi, mengalap berkah dengan suhbah. Suhbah itu apa sih kalau diterjemahkan? Yaitu bagaimana status sahabat menemani Nabi, itu namanya suhbah. Ya, itu namanya sohbah. Minas sunnati ayu khafifa kullun minas zaujain. Ya, termasuk sunnah masing-masing dari dua pasutri meringankan. Ya, meringankan apa? Yu khafif musibatal akhari, musibah yang lainnya. Nah, jadi kalau suaminya berduka, istri menghibur. Istrinya berduka, suaminya nambahin. Wah, parah. Suaminya malah nambahin. Gak benar ini Patih. Waduh. Masa malah ditambahin. Dihibur Patih kalau istrinya berduka. Nah. Ya. Istri baru bapaknya meninggal gitu. Patih bilang, "Gak apa-apa. Semoga nanti saya dapat mertua yang lain." Wah, kawin lagi dong. Baru bapaknya meninggal, tar dulu Patih, sabar. Gitu. Ya. Dapat mertua yang menambah mertua berarti nambah apa? Nambah apa? Oh, nambah isu. Udah pintar dia. Dia pintar dia. Ya, sedikit ya. Saya pernah keceplosan waktu itu. Keceplosan ada tetangga yang gak terlalu akrab banget lah, gak tetangga lah, beda RT. Ya, biasa jamaah masjid, terus di masjid gak kelihatan berhari-hari. Pas muncul saya tanya, "Kemana aja Pak?" "Pulkam." "Oh, Pulkam." "Oh, saya pikir ada apa." Terus diceritain, "Mertua saya meninggal." "Oh, kita istirja, doain." Habis itu kita akhiri, "Semoga Allah ganti dengan mertua yang baru ya Pak." Bingung deh. "Maksudnya?" "Waduh, salah ngomong saya." "Semoga Allah ganti dengan mertua yang baru." Nah, itu. Ngerti tolah enggak? Ngerti? "Waduh, bocil." Udah ngerti dia. Masya Allah. Eh, lanjut lanjut. Mana lagi tadi? Ya. Ya wa tazayyun li ba'dihā. Ah, nih, dia ini teranjur dianjurkan nih. Berhias untuk sebaik apa? Untuk selainnya. Lidawamil usyrah. Ah, ini istri berhias. Tapi juga kalau istri berhias untuk suami, ya. Itu biasa kan? Sebagian nama Ummu Sulaim. Tapi kalau suami berhias untuk istri itu juga sunnah. Abu Darda itu senang berhias. Sebagaimana dia senang kalau istrinya juga berhias. Jadi kalau suami berhias itu dandan di rumah, bukan di luar. Gitu. Jadi suami di rumah itu dandan. Ya, dia dandan, dia rapi, wangi. Yang di rumah buapek, giliran keluar aja rapi. Di rumah campang-camping tampangnya. Udah kayak kenek. Tau kenek, kondektur. Bawa kereta sore. Bawa ketek kalau di rumah. Kalau di rumah rapi, kalau di luar rapi, mau kayak mau kondangan. Terbalik. Suami itu di rumah rapi. Nah, Ali kalau di rumah disemir itu palanya. Kok palanya sih? Gak boleh nyemir rambut li dengan selain warna hitam ya. Ya, kalau warna hitam itu haram. Boleh selain warna hitam. Ya, Ali pakai minyak rambut, ya enggak? Mukanya dioles skincare. Istrinya Ali bingung, rapi amat. Mau kemana? Loh, di rumah salah rapi. Ini sunnah, Ali bilang ya, sunnah sahabat ini ya. Nah, itu berhias gitu. Kan Ali senang kalau istrinya Ali dandan buat Ali, ya enggak? Ya ngangguk-ngangguk dia. Ah, jadi gitu ya. Nanti antum kalau udah nikah dandan di rumah. Dandan. Enggak usah pakai skincare, rapi aja, wangi rapi. Ya. Jangan keringetan, bawa apek, udah kayak kenek badannya. Ya, rapi, bawa pakai deodoran di rumah. Kayak parfum. Nah, itu sunnah itu memakai wangian. Ya, sunnah. Gitu Ali. Nah. Makanya Ali mempersiapkan diri dari sekarang itu kayaknya. Dia suka nge-gym ya Ali ya. Biar badannya sterek. Nah. Buat istrinya ya Ali ya. Nah, nanti istrinya tahu siapa. Baik, barakallahu fiik. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya. Ya, lidawamil usrati wat tamkinil mawaddati. Ah, untuk melanggengkan rumah tangga, ya, dan menanamkan rasa cinta. Ah, ini penting ini. Ya, memandang fisik itu penting. Kita suka istri cantik. Nah, apalagi antum suka istri cantik itu, apalagi sebelum nikah milih istri cantik itu boleh. Jadi keliru kutu kalau ada yang dibilang, oh kalau cowok mah mandangnya fisik doang. Terus kalau nggak fisik apaan? Ya. Boleh. Bahkan kata Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika kita mau menikah, lihat dulu fisiknya. Agamanya nomor dua. Nanti dulu, maksud saya agamanya nanti dulu. Nanti setelah kita lihat fisiknya, ternyata agamanya buruk, kita ninggalin dia karena agamanya. Tapi kalau antum lihat, oh yang penting agamanya. Agamanya, lihat CV-nya. Hafidhah, wah, segala macam. Pas nador, burik. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Hafidhah tuh, ustadah tuh, ayo, ayo. Katanya cari agamanya. Burik, tonggos, waduh. Lengkap sudah. Bogel, waduh, lengkap sudah. Waduh, lengkap sudah. Ayo gimana, ayo, ayo, ayo. Nah, katanya hafidhah. Yang penting salehah, ayo. Enggak gitu. Ya, jadi milih istri itu lihat cantiknya dulu. Cantik enggak? Yang tapi antum tahu diri juga, ya. Antum tuh 1 sampai 10 nilainya berapa potennya? Kalau antum 2 enggak usah milih, mimpi 8. Antumnya 2,3. Milih istri 8, tahu diri. Tahu diri ngaca tuh ngaca. Ngaca. Lihat saya berapa ya kalau survei ini? Lihat muka saya itu tanyain akhwat-akhwat ini berapa nih? Akhwat ya paling banter 4. Kata akhwat ya kayak gini. 3 aja udah keren. Lo minus-minus nih. Kata akhwat. Nah, berarti kita itu tahu diri milih perempuan yang tahu diri juga kita. Ya, jangan yang sok-sok kegantengan. cakep wah ini. Oh kurang, kurang kece, kurang kece. Kece, kece, kecentong. Ya. Enggak usah kayak gitu-gitu. Ya, ya tahu diri, tahu diri. Tapi yang penting menarik hati kita. Menarik hati kita, baru ini kata Imam Ahmad nih, antum jangan sok-sokan. Oh, tungkahul mar'u lil arba, wanita dinikahi karena empat hal, empat hal. Lima liha walidiniha walinasabiha. Wah, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya. Satu lagi karena apa? Hah? Hah? Faktar lidini hataribat yadak, pilih karena agamanya. Kalau enggak tanganmu berdebu. Oh, pilih agamanya. Cari kriteria hafidhah, ustadzah, mudarrisah, talibah, wah, santriwati. Kalau non santri tanya berapa pengalaman ngaji? Ngaji di mana? Manhajnya apa? Oke nih deal nih masuk CP. Oke, checklist. Nah, nador. Tahu. Wah, ayo. Wak wow, aduh. Burik, bokel. Ayo lo. Tonggos. Aduh. Ayo ayo, hidungnya mendem. Aduh. Matanya belok, kupingnya caplang. Waduh. Waduh, palanya pitakan lagi. Waduh. Lengkap sudah, ayo gimana, ayo, ayo, ayo. Katanya yang penting agamanya, ayo. Nah, makanya jangan sok-sokan. Ya, ikutin nasihat Imam Ahmad itu. Lihat, gak apa-apa, lihat dulu, cantik gak? Tertarik gak? Baru agamanya. Lihat, kita fisiknya tertarik, ternyata agamanya gak bagus, kita tinggalin. Nah, berarti kita karena agama. Coba antum, oh gak apa-apa, yang penting hafidho, soliha, manhaj. Pas dilihat burik, antum mundur. Nah, berarti itu bukan karena agamanya nih. Karena apa? Fisiknya. Gak boleh gitu, Fatih. Gitu. Sok-sokan. Yang penting akhwat, multazimah. Toto Kamerun, mundur. Wah, gimana Fatih? Gak konsisten. Tapi tau diri Fatih ya? Tau diri. Ya. Tahu diri, tahu diri, tahu diri. Tampang kita ini kalau disurvei di akwat-akwat nih berapa nih? Eh, mbak, mbak, ini berapa mbak? Ponten ya mbak? Ya dua. Satu sampai sepuluh berapa nih mbak? Ya tiga, nilai tertinggi 3,4. Waduh. Ya udah, dapat akwat yang nilainya 4 atau 5 itu udah bersyukur. Udah di atas, ya enggak? Ya. Mau cari akwat yang nilainya 2, wah. Tinggian saya dong, saya 3,4. Gitu ya. Ya, tahu diri, tahu diri, tahu diri. Ya, tahu diri itu penting. Ya, ala Pak, jangan kegantengan ente ya, sok. Jangan kegantengan. Kalau tampang antum kayak Suneo, jangan cari Nopita itu. Tambang antum kayak Suneo, jangan nyari yang Nopita. Tahu Suneo kan? Jangan cari yang Nopita, udah. Yang selevel aja. Ini contoh, ala apa Mas ini ganteng. Dulu waktu bayi. Tunggu bayi, imut, udah gede ya. Apa? Mata tak kulun. Biar aneh yang gak ngomong. Baik, lanjut lagi. Nastamiru, nastamiru. Mana lagi tadi? Ikhtiarul asma. Ya. Nah, ikhtiarul asma'il karimati lil abna'i. Memilih nama-nama yang terbaik untuk anak. Wa abdulluha. Wa abdul asma'i Abdullah. Dan nama yang terbaik Abdullah, Abdurrahman. Nama-nama nabi, nama sahabat. Boleh. Atau nama-nama yang umum. Gak apa-apa. Yang penting tidak ada unsur ya makna yang buruk. Atau tasyabuh terhadap nama yang ciri khas orang kafir. Jangan. Ya. Taib. Udah tahu orang kafir namain Daud, David. Jangan kita namain David. Daud. Daud, Daud. Eh David, David. Kok David sih? David itu artinya Daud. Oh, sotoy. Kita Islam kenalnya Daud. Itu orang kafir. Udah. Yohanes, Yohanes. Kok Yohanes sih? Akhi, nama antum, enak antum. Lu kan anak aslinya itu Yohanes, siapa nama aslinya? Hah? Bukan, Yohanes itu putra Zakaria. Yahya. Yahya, versi sono Yohanes. Udah jangan gaya-gaya Yohanes, Yohanes. Moses, Moses, Musa. Ya, apalagi nama-nama mereka lah yang versi mereka. Abraham, Abraham, Ibrahim, Abraham. Biar keren. Jangan. Ya, gaya-gayaan. Jangan dipleset-plesetin versi mereka. Versi kita aja udah. Noah. Nuh, Noah. Nah, apalagi nama-nama yang menjadi ciri khas agama mereka. Itu jangan. Siapa nama anak antum lagi? Petrus. Abu Petrus. Ibunya siapa Umu Petrus? Aduh. Anaknya ini kayak pendeta ini. Waduh, nama yang baik lah. Minimal nama-nama yang enggak ada larangan, boleh. Ya, nama-nama yang enggak ada larangan. Ya, Wahyu itu enggak apa-apa. Ya. Ya, enggak apa-apa nama-nama yang makna baik, enggak apa-apa. Nama-nama yang enggak ada larangan di situ. Boleh. Hah? Bibit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wah, parah dia. Dio, enggak apa-apa. Ya, kan enggak dilarang. Ya. Aril. Sebut-sebut Aril. Apalagi kalau nama yang maknanya baik, Musleh. Musleh, kan keren itu. Ya. Ali, woi, Ali ya. Cakep namanya. Jiba loh, pantes tambeng ini. Enggak, sekokoh, kokohnya imannya, bukan tambengnya ya. Mana lagi tadi? Wa Nabi Hurairah ta, udah ya? Belum. Anna man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Nah. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang sur'ah, yang pandai berkelahi. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang kuat itulah yang yamlik, yang mampu memiliki diri dia, artinya mampu mengontrol diri dia ketika marah. Muttafaqun alaih. Wasur'atu bidhammis shad wa fathir ra. Busura'ah ya, bukan sur'ah ya, apa? Sur'ah. Sura'ah itu penyebutannya dengan didomahkan shad dan dipatahkan ra. Sura'ah. Wa asluhu indal Arab min man yasra'un nasi katsiran. Aslinya menurut orang-orang Arab, apa itu sura'ah? Man yasra'un nasa katsiran. Orang yang sering banting orang. Orang yang sering banting orang lain. Ya. Dia ngebanting yasra. Dia ngebanting ya gitu. Ya. Maka tuh atlet MMA yang suka ngalahin orang ngebanting itu sura'ah. Nabil sura'ah tuh. Ya. Mujahid korbannya ya. Lanjut ya. Baik, ya lugatul hadis mana? Oh, enggak ada ya. Afadal hadisu. Ya, taghyirul Islam limafhumil quwwati al-jahili ila makna khuluqi wa ijtimai nabilun. Ya, Islam merubah ya apa yang dipahami dari ya tekstual makna kuat yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah, yaitu yang kuat secara fisik ya berarti yang mampu ngalahin orang, dirubah oleh Islam ke makna khuluqi, makna moral. Makna akhlak al-wajtimai, makna sosial. Ya, itu adalah nabilun, itu adalah perubahan yang sangat indah. Ya. Jadi yang namanya kuat itu bukan seperti itu. Yang kuat itu adalah yang mampu mengontrol diri dia. Dia punya self control. Ya. Kontrol diri, ya. Yang berikutnya yang bisa diambil faedah dari hadis ini, mujahadatun nafsi wa imtilaqu zimamiha asyaddu min mujahadatil aduwi. Ya, mujahadah melawan diri, wa imtilaqu zimamiha dan mengendalikan tali kekang jiwa. Ini jiwa ini punya tali kekangnya nih, kontrolnya. Itu asyaddu, itu lebih berat daripada melawan musuh. Wah, kalau lawan musuh langsung aja kita luapkan. Nah, tapi kalau self control itu berat. Nah, yang berikutnya yang bisa diambil faedah dari hadis ini, al-ibtiadu anil ghadabi. Menjauhkan diri dari marah, lima fihi minal adrari al-jismiyati wan nafsiyati wal ijtimaiyati. Karena hal ini akan mengakibatkan adanya adrar, berbagai mudarat yang menimpa tubuh, mental, nafsiyah maupun masyarakat. Taib. Wa an Sulaiman ibn Suradin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabi, aku pernah duduk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, dan ada dua orang yang saling memaki, wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, dan salah satu dari keduanya memerah ma wajahnya, ya, wan tafakhat audajuhu, membesar urat lehernya. Wow, udah urat lehernya itu udah membesar. Mukanya udah merah, udah siap berkelahi. Ini dua orang ini saling memaki, satunya itu udah enggak tahan. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah melihat hal ini, kemudian Rasul bersabda, inilah lamu kalimatan nauqala hala dahaba anhuma ajizu. Saya mengetahui sebuah kalimat yang seandainya dia mengucapkannya akan hilang apa yang dia rasakan. Yang dia rasakan tadi apa? Marah. Ya. Siap untuk bereaksi tadi segala macam. Ya, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dahaba anhuma yajidu. Seandainya orang yang marah tadi, yang udah memerah tadi mukanya, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nah ini berarti. Ini doa ketika lagi marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau diucapkan. Kalau tindakan apa? Kalau lagi diri, duduk. Nah. Kalau enggak bisa juga, wudu. Nah, itu. Kalau lagi diri, duduk. Nah, ini kalau tindakan. Kalau ucapan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi perhatikan ya ikhwah, marah itu kadang terpuji, kadang tercela. Syekh Mustafa Dibbuko akan menjelaskan di sini. Terpuji kalau kita marah karena Allah, marah agama kita dilecehkan. Tercela marah karena duniawiyah. Karena antum dihina-hina terus antum marah. Ya. Itu tercela. Enggak perlu. Ya, atau karena duniawiyah ini tercela. Tapi yang terpuji marahnya itu marah karena Allah, dan ini tali iman yang paling kuat. Ausaqu urul iman alhubbu billah walbughdu billah walmuwalatu billah walmuadatu billah. Tali iman yang paling kuat apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, memusuhi karena Allah, loyalitas karena Allah. Nah, itu tali iman yang paling kuat bahkan. Ya, benci kepada Abu Janda, ya, yang mengolok-olok Islam. Itu karena Allah, antum benci sama dia, marah sama dia, dapat pahala. Ya. Taib, sama Abu Janda dan yang semisal enggak marah, tapi giliran diri sendiri dihina marah, nih kebalik nih, berarti Islam lebih mulia nih, apa diri antum lebih mulia daripada Islam. Sehingga diri antum lebih hak antum bela daripada Islam. Kemarahannya muncul karena diri sendiri yang dilecehkan daripada Islam yang dilecehkan. Ini ngaco seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Nanti Syekh Mustafa Dib Al-Bugho akan menjelaskan hal ini. Nah, ini marah kan kesaling memaki yang satu sama lain. Jadi diucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dahaba anhum ayajidu. Akan hilanglah apa yang dia rasa, yang dia dapati, dia rasakan. Faqalu lahu, maka mereka pun para sahabat mengatakan pada orang tadi yang tadi mukanya merah, lehernya udah urat-uratnya udah membesar, inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billah minasyaitonir rajim. Nabi bersabda, minta berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitanir rajim. Nah, muttafaq alaih. Lughatul hadis. Ya, kosakata hadis ini yastabbani. Ya, ai yasubbu kullun minhuma sahibah. Masing-masing dari keduanya itu mencela yang lain. Kemudian tadi disebutkan di situ, ya, wan tafakhat audajuhu. Audaj Finihayah di dalam kitab An-Nihayah, ya. Ini kitab An-Nihayah ini penjelasan tentang kosakata dalam yang sulit dalam hadis karya Ibnu Asir. Ya. Al-audaj ma ahata bil unuki minal uruqi, yaitu yang meliputi leher dari urat-urat. Jadi urat-urat yang meliputi leher. Allati yaqta'uha adzabihu, yang disembelih oleh juru sembelih, oleh penjagal di urat-urat yang di leher. Nah, itu namanya audaj. Wahiduha mufradnya wajajun. Nah, wajajun. Wadaj, wajajun itu namanya urat-uratnya. Kata Nabi, ya inilah alamu kalimatan, aku mengetahui sebuah kalimat. Al-muradu biha maknahu, maknaha al-lughawi wa hiya al-jumalu al-mufidatu. Yang dimaksud maknanya secara bahasa di sini al-jumal al-mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Ya, jumal jamak dari jumlah. A'udzu billah maksudnya apa? Aku berlindung, ya. A'adza yu'idzu. A'adza, a'adza ya'udzu, itu wazannya apa? A'adza ya'udzu. Taim. Iyadatan itu. Atau a'adza ya'udzu iyadzan. Iyadzan. Kalau masdar miminya apa? Ma'adzan. Makanya Yusuf mengatakan qala ma'adzallah. Ma'adzallah. Aku berlindung pada Allah. Atau langsung masdar maf'ul mutlak juga boleh. Iyadzan billah. Takdirnya apa? A'udzu billahi. Iyadzan billah. A'udzu iyadzan billah. Maksudnya apa? Alja'u wa a'tasimu. Aku berlindung. Aku memproteksi diri dari syaitan. Syaitan itu apa? Al-ati, al-mutamarridu, yang sombong, yang ini mutamarrid, yang itu apa namanya? Pembangkang. Baik. Min syato, syato. Syaitan itu berasal dari kalimat syato. Syato bimakna ihtaraqa, yang mana terbakar, karena dia nanti terbakar. Syato yasutu. Atau min syatona, atau berasal dari kata syatona, bimakna ba'uda, yang maknanya apa? Ba'uda, jauh, dijauhkan dari rahmat Allah. Ar-rajim wazan fa'il, kalau wazan fa'il bimakna maf'ulin, qatil, maktul itu kan. Ya, ar-rajim, yang dirajam berarti, ya. Maknanya apa? Al-mub'adu min rahmatillah, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Taib, afadal hadisu. Hadis ini memberikan keterangan. Al-hadisu mustamiddun min qawlihi ta'ala. Hadis ini semakna dengan firman Allah Ta'ala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'ul alim. Dan jika setan menggoda kalian, maka dengan suatu godaan, maka berlindunglah ya kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Taib. Al-ghadab kemudian mana lagi tadi? Al-ghadabu yusiruhu asyaitan. Marah itu, marah yang tercela, itu dibangkitkan oleh setan. Hasara yusiru. Setan membangkitkannya, memprovokasinya. Kenapa setan mesti memprovokasi manusia supaya marah? Lima yatarattabu alaihi minad darari fid dini wad dunya. Ya, karena dapat menimbulkan dari marah tersebut berbagai mara bahaya dalam agama dan dunia. Walidzalika kana qad usaba bihi huwa waswasat waswasatus syaitan bil isti'adati. Oleh karena itu memutus sebabnya, yaitu waswas dari syaitan, yaitu dengan isti'adah, meminta perlindungan pada Allah. Apa yang bisa lagi diambil faedah, yaitu hirsur rasulullah sallallahu alal irsyadi wat tawjihi fi ayatin munasabatin minal munasabati. Ya. Lihat bagaimana gigihnya Rasulullah SAW untuk memberikan irsyad, bimbingan, taujih, arahan fi ayatin munasabatin minal munasabat. Ini kalau diterjemahkan bebas, dalam berbagai kesempatan. Nah. Dalam setiap momen Nabi selalu membimbing umat, ya. Nabi itu kalau ada sahabat ngomongin dunia, Nabi alihkan ke nasihat akhirat. Ya, ada sahabat yang bilang ketika dapat ghanimah, ini dapat dunia nih. Saya yang paling untung nih dapat ghanimah banyak. Kata Nabi, ala aduluka. Maukah enggak aku beritahu pada engkau dengan sesuatu yang lebih baik pada ini? Apa itu Nabi? Dua rakaat salat sunnah. Itu dipalingkan. Dua rakaat salat sunnah. Sahabat lagi ngomongin dunia, dipalingkan ke akhirat. Gitu. Mana lagi tadi? Ala kulli murabbin ya. La yaqsuru fi taqdimin nasihati fi kulli ma ya'ridu alaihi min umurin wa mushkilatin wa munkaratin. Bagi setiap murabbi. Nah, murabbi di sini apa? Sang pembimbing ya. Sang orang yang memberikan tarbiyah, bahwa dia Allah yaksura, apa ada annya ya, saya tadi enggak ingat ya. Allah yaksura, supaya dia jangan membatasi fitaqdimin nasihati dalam memberikan nasihat, fikuli ma yaridu alaihi min umurin ya, dalam apa yang dia paparkan tadi, nasihat tadi jangan hanya terbatas pada berbagai hal, muskilat, permasalahan, wa mungkarat, atau hal-hal yang mungkar, jangan. Namun yang lainnya dia boleh palingkan tadi. Baik, kemudian Wan Mu'ad bin Anas, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadama ghaidan, barang siapa yang menahan marah, wa huwa qadirun ala ayunkidah, padahal dia mampu untuk menumpahkannya, ya, yunkidahu, melaksanakannya. Terjemahan bebasnya apa? Ya, menumpahkan rasa marah, kan begitu, meluapkannya. Da Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki, maka Allah akan memanggilnya di akhirat kelak, di depan seluruh makhluk, yaumal kiamat, pada hari kiamat, summa yukhayyirahu minal huril 'ain. Kemudian Allah memberikan dia pilihan dari bidadari mananya, ini bidadari, masa yang mana yang dia inginkan. Masya Allah, Fatin menahan rasa marah atas sikap dongkol dia, karena si Jibal ngeselin. Nah, misalkan Fatin nahan rasa marah, maka di akhirat Fatin diberikan pilihan, Fatin mau bidadari yang mana aja nih, bidadari akhirat, gak ada yang burik, tenangannya. Kalau di dunia mungkin buriknya, di akhirat gak ada yang burik, cantik semua. Nah, disuruh pilih mau yang mana. Ya. Masya Allah. Mana kita di? Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Lugatul hadis. Kadoma ini ghaidan ay tajarra al ghaid wa ihtamala sababahu wa sabara alaih. Dia mengontrol marah dia tadi. Dia menanggung sebabnya tadi dan bersabar. Artinya dia kontrol sebabnya. Wa aslul kadzmi al-habsu. Asal kata kadzmi itu al-habsu, menahan diri, wal man'u, mencegah, minadzuhuri, dari ditampakkan. Hurul 'ain, al-hur jam'u haura. Ya. Haura mufradnya. Haura bukan haura. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Haura, aslinya apa? Haura. Wa hiya syadidatul bayadi fil aini wa syadidatus sawadi. Matanya sangat putih dan di tengah matanya itu kan hitam, sangat hitam. Wal ain jam'u ainah, ainai. Ainaa jamak dari aina. Apa itu aina? Wa hiya wasi'atul ain, yang matanya besar. Wal muradu na, maksud di sini al hasanu minan nisa. Wah, wanita yang sangat cantik. Afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah al-hassu ala kazmil ghaidhi, ya, anjuran untuk menahan marah. Tu'tabaru qimatul afwi indal qudrati alal intisafi, dan dianggap nilai dari memberi maaf tadi ketika mampu untuk intisaf, untuk menuntut balas, memang mampu untuk menumpahkan. Nah, dia gak bisa marah karena takut, akhirnya dia diam aja, gak dianggap. Ini yang dimaksud adalah dia mampu gitu. Ya. Ente diam aja dimarahin dia. Ya, bisa takut. Oh, berarti dapat fadilah ini? Enggak. Ya, dapat keutamaan ini? Enggak. Yang dimaksud adalah dia indal qudra alal intisaf. Ya, dia mampu untuk membalas begitu. Taib, quwwatul iradati wa quwwatus syakhsiyati tadhharani fil mawaqifi al-jarahati al-musirati lil-ghadabi wal-hayjani. Kekuatan irodah, kekuatan keinginan kita dan kekuatan kepribadian kita, karakter kita itu tadharani, keduanya akan nampak pada mawakif, pada berbagai kondisi yang al-harajah, yang sulit, pada kondisi yang pelik, yang sulit. Al-musirah, al-musir, fa'il, isim fa'il dari asara yusiru, yang membangkitkan lil ghadab untuk marah, wal haijan untuk ribut. Wa fayamliku al insanu dhimama ghadabihi, maka seseorang dia mengontrol hak marah dia. Wa yakzimu ghaidhahu, dan dia menahan marah dia. Berikutnya. Jam berapa ini? Di jam 9 ya. Sampai sini aja kali ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.